Dia kata tiada daripada seorang diberi rezeki akan dua anak perempuan. Tadi seorang. Sekarang ada dua anak perempuan. Cik Luqman berapa orang anak perempuan? Seorang. Ha, yang ini dua orang pula. Siapa yang ada dua orang anak perempuan? Maka dia pun memberi kebajikan kepada anak-anak itu selama anak itu belum berkahwin. Maka kata Rasulullah, bapaknya, maknya dengan aku di hari kiamat macam ini. Menjadi jiran aku dalam syurga. Jadi tuan-tuan kalau teringin nak jadi jiran Rasulullah, bela anak perempuan elok-elok. Yang mana yang tak tudung sekarang, suruh tudung. Kenapa daddy ni? Apa daddy? Ayah lah. Dulu ayah tak kisah pun Siti bertudung ke tidak. Ayah nak jadi jiran Rasulullah. Pakai tudung. Keluar rumah pakai tutup aurat elok-elok. Jangan duk pakai kain belah. Saya baru ni suruh balik satu hamba Allah datang jumpa saya pakai baju t-shirt main nak minta ubat menerang hati enak ni. Pakai baju t-shirt yang tengah-tengah sebelah ni. Tudung tak pakai main t-shirt yang jadi longgar punya. Dia punya ni apa nama teluk belangar ni. Bila duduk dengan saya kejap-kejap dia tarik ni, dia tarik yang rakyat balik. Udah tunggu nampak pergi dalam pula. Tarik lagi teruk ke sini pula. Saya kata kak pergi balik dulu, kan datang balik. Saya pun susah hati. Lalu dia tarik je ni, buka je tu. Buka je tarik je ni pula. Macam manalah nak bagi terang hati anak. Akak pun tak terang. Terang kot lain. Susah hati tu. Saya kata kak balik dulu, tak lagi datang balik. Ha, petang dia datang balik pakai baju kurung. Ada baju kurung. Kadang-kadang tu pun salah. Asyik baik jumpa saya. Tu yang kena rogo, kena rabat. Kalau jumpa pok-pok hak teruk, saya ni takat ni insyaAllah tak teruk lagi kot. Ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah. Kena iman tak ada ke? Bahaya ni saya minta lah takak. Ya, untuk makluman tuan-tuan. Saya ni tak tahulah dalam sehari tak kurang daripada 80 SMS, telefon. SMS saya belum masuk telefon. Saya rasa saya datang dari Ipoh pagi tadi pukul 8.30 sampai di KM pukul 12. Saya rasa telefon saya 30 kali berdering. Dah lah saya buat kereta. PA saya tidur pula. Tak-tak angkat, tak-tak duk pakai dia, tak-tak pakai dia. Dia tak larat jemur macam tu. Macam-macam masalah. Jadi saya minta lah yang mana yang nak cakap dengan saya tu, cakap straight lah. Straight to the point. Apa benda yang nak cakap? Tak payahlah ustaz saya. Cakap lah ustaz, saya dah masalah sikit. Kadang-kadang tuan-tuan lembek tengkuk saya dengar. Mula-mula mengadu masalah. Lama-lama ustaz. Haa, sudah. Bila dia naik 6 harakat tu, adalah mana. Kalau dia tak ada harakat tu, ustaz. Ha, dia tak ada harakat tu, dia tak ada. Okey tu. Ustaz. Ha, dia pula lah. Jadi saya minta lah tuan-tuan. Jangan kata saya sombong. Ada orang hantar mesej pada saya. Ustaz sombong. Saya mesej tak jawab. Saya telefon tak angkat. Saya nak mesej. Nak jawab apa? Saya tak reti nak jawab. Saya macam-macam bunyi mesej, bunyi-bunyi. Nak baca tu pun saya geri. Nak jawab apa? Kadang-kadang hantar yang lucah, kadang-kadang pergi hantar yang benda yang tak patut ditanya pada seorang ustaz. Yang dia tanya tu patut-patut ditanya oleh Ismail Tambi ke apa ke. Kau betul pasal sakit puan ke sakit tuan tu. Bukan saya punya. Jadi saya malas sebut di sini, cuma saya nak ambil kesempatan dalam rakaman kita ni. Minta. Ya, minta. Ya, khususnya pada kaum ibu yang selalu telefon saya SMS. Ya, takat ni insyaAllah lah tuan-tuan. Tak ada lagi lah saya teringin ke apa-apa. Jadi saya minta lah. Saya jelaskanlah itu. Ya, supaya jangan timbul perasaan-perasaan benda-benda yang tidak menyeronokkan. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak berlintah langsung dengan saya, tuan-tuan boleh terus pergi ke laman web saya senang. Tu cekak je. Nanti saya jawab lah dalam web saya tu www.albarakah. Hantar je situ. Nanti saya jawab apa pun soalan tuan-tuan. Ya, yang tuan-tuan nak adukan. Kadang-kadang terasa pun ada, kecil hati pun ada. Yang maki hamun pun banyak.